Azana, huh? Azana Bing Slamet kan? Iya, ikut casting juga ya? Iya dong. Tapi kan kamu udah terkenal. Kalau casting kayak gini, tetap aja deg-degan. Ah, bisa aja. Penampilan kamu kan mempesona, cantik, putih lagi. Kasih. Pasti kamu deh yang dapat peran utama. Mudah-mudahan ya. Next, ya kamu, Azana Bing Slamet. Ya, oke. Temukan pesona kulit putih alami dengan 8 keajaiban Gift White Mulberry Silk baru untuk whitening, moisturizing, rejuvenating, anti-aging, antioksidan, anti-inflammatory, skin nutrition, dan skin protection. Cerahkan kulit lebih putih alami cukup 1, 2, 3 minggu. Hasilnya lebih putih, lebih kenyal. Cut! Nice! Wah, aktingnya so natural. Sealami kulit putihnya. Cantik mempesona. Azana, kamu jadi pemeran utama. Yeay, berkat Gift White. Gift White Mulberry Silk. Alami putihnya.